Keringan matamu senyuman bibirmu wajah nan ayu renungan matamu lahirnya cinta dipandang pertama oh jiwaku terharu lidahku membisu tiada bicara namun hasrat katakan curahan rasa setulus hatimu mengerti hasratku menguntunglah hai bunga cinta ku belai ku rindu ku puja di kau selalu bertemu bermesra dan saling berkasih mencurahkan rasa demi cintaku tidak ku biar di kau berduka oh, betapa indahnya betapa mesranya bila bersua kelipan bintang sinar cemerlang impian nan indah oh setulus hatimu mengerti hasratku menguntunglah hai bunga cinta ku belai ku rindu ku puja di kau selalu pintaku doaku janganlah terpisah abadi bersamamu kasih ku simpan cintamu selalu di dalam kalbu la la la.